Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita telah menyelesaikan hukmul mustathna bi'illayah. Naam. Intinya al-istithna bil-illah. Ada tam, ada yani al-kalam. Tamam? Yalian mustathna bi'illah al-kalam qobla illa imma tam immana nakis. Ya. Tam atau nakis. Apabila tam, tam terbagi dua, ada yang mujab, ada yang mujab yang musbat, ada yang manfi. Sama. Apabila mujab, berarti setelah illah, isim itu mansubun alal istithna. Apabila manfi, bisa mansubun alal istithna, bisa alal hukmuhu badal. Ya. Apabila nakis, fa'ala hasabil awamil. Itu mudahnya. Sama. Hukmul mustathna bi ghairin wa siwan. Hukum al-mustathna dengan ghair dan siwan. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah, wal mustathna bi siwan wa suwan wa sawain wa ghairin majrurun la ghairu. Al-mustathna dengan siwan, suwan, sawain, ghair majrur, tidak ada yang lain. Tayyib, aqulu. Al-mustathna al-waqi'u ba'da adatin min hadhihi al-adawat al-arba'i lahu hukmun wahidun. Al-mustathna yang terjadi, yang datang setelah perangkat, ya. Dan ini salah satu perangkat dari perangkat-perangkat ini, yaitu siwan atau suwan atau sawan atau ghair. Jadi salah satu dari empat perangkat ini, lahu hukmun wahid, hukumnya satu, ya, hukumnya satu, wa huwal jarru bil idhofah, yaitu dijar dengan idhofah, ya, dijar dengan idhofah. Jadi al mustathna itu majrur takbil bil idhofah. Sama. Ana tanya dulu. Hadil adawat al-arba' siwan, suwan, sawain dan ghair, dia harf atau isim atau fi'il? Isim. Tamam? Isim. Naam. Isim berarti al-mustathna yang datang setelahnya, ya. Sini katanya hukumnya satu, yaitu majrurun bil idhofah. Nah, yakni siwan, suwan, sawain, ghair ini adalah mudhof. Kemudian al-mustathnanya mudhofun ilai majrurun bil idhofah. Karena ini isim. Jadi isim mustathna setelahnya itu mudhof ilai. Tamam. Wa ammal adatu nafsuha fa innaha ta'khudh hukm al-mustathna bi illa. Adapun perangkat itu sendiri, fa innaha, maka sungguhnya perangkat itu, ta'khudh hukm al-mustathna bi illa, mengambil hukum al-mustathna dengan illa, min wujubin nasbi, ya, berupa wajibnya dinasab alal istithna'i, atas hukum istithna, ba'dal kalamit tamil mujabi, setelah ucapan yang sempurna, yang mujab, yang musbat. Nahu. Contoh. Qomal qawmu. Qomal qawmu. Ya. Ini adalah kalam tam mujab. Karena tidak ada nafi wa asbahu. Ya kan? Tayyib. Berarti ghayra. Dikatakan ghayra. Di sini mengambil hukum al-musnathna bi illa. Mewujubin nasbi. Idan ghairu mansubun. Tayyib, ismu istithna, begitu. Ismu istithna'in mansubun alal is istithna. Jadi dia mengambil hukum al-mustathna bi illa min wujubin nasb. Jadi dia mansubun alal istithna. Di'rab begitu, mansubun alal istithna. Nah. Kemudian dia mudhaf, Zaidin mudhafun ilaih. Jadi yang datang setelah siwan dan yang lainnya ini mesti dia majrur bil idhofah. Tamam? Ya. Jadi kalau di Eropa latihan sebagai latihan di Eropa dulu. Tafadhal. Wamal qawmu ghairu Zaidin. Wamal qawmu fi'il fi'lun wa fa'il. Ghairu. Fi'il wa fa'il. Itu ana tadi menyingkat fi'il dan fa'il. Antum ira. Kalau begitu, fi'il fa'il mustathna mansub mudhaf ini mudhaf ilai. Entahina. Wadah. Di Arab rinci maksudnya. Nah. Qawma. Ilam nadin mabinu al fathi la makhala lahum ilai Arab. Aywa. Al-qawma. Al-qawmu. Bil fi'li. Wa alamatu rafi'hi. الظاهرة منسوب على الاستثناء وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب ini yang pertama ya, yakni al-adatu nafsuha ismu istithna itu sendiri ta'khudhu hukm al-mustathna bi illa min wujubin nasbi 'ala al-istithna apabila yakni ba'dal kalam tamal mujab. Berikutnya rincian yang kedua, wa min jawazil itba'i aw an-nasbi 'ala al-istithna'i ba'dal kalam at-tamil manfi. Ya, dan isim istithna itu mengambil hukum al-mustathna dengan illa berupa jawazil itba', bolehnya ya mengikuti yakni hukum badal awin nasbi atau nasab ala al-istithna di nasab atas hukum istithna ba'dal kalamit tamil manfi setelah ucapan yang tam manfi, kan begitu ya, karena al-mustathna dengan illa setelah kalam tam manfi hukumnya bisa dua kan? Ya. Bisa itba' badal, bisa nasb ala istithna. Naam, nahu ma qawmal qawmu. Ini ada manafi. Jadi ma qawmal qawmu bisa ghairu ala itba' ghairu Zaidin bi raf'i ghairu dengan marfu' ghairu ala badaliyati atas hukum badal wa huwa al arjahu dan ini yang lebih kuat. Wa nasbiha wa nasbiha alal istithna'i dan menasabnya atas hukum al-istithna. Tamam? Tidak ada dari kaum itu yang berdiri selain Zaid. Kecuali Zaid. Baik. Al-Irab. Maaf. ما قام القوم غير زيد ما نافيه مبين مع السكون لا محل له من الإعراب قام فعل ماض مبين على الفتح لا محل له من الإعراب القوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره غير اسمه استثناء تديت إعراب نسبة تديت اسمه استثناء أو أنتم دهني غير birraf'i, ya. Baik. Langsung aja badal. Badal مرفوع وبدل المرفوع مرفوع مثله بدل من القوم يا نعم وبدل المرفوع مرفوع مثله طيب ظاهرة على آخره وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره نعم أنت غيره دي رقج زمندم ما قام القوم غيره غير اسم استثناء دي من على الاستثناء طيب وهو الظاهرة على آخره وهو مضاف زيد مضاف إليه سامنا بدأني هنا رفع دان النصب نعم ومن الإجراء على حسب العوامل التي قبل إلا بعد الكلام الناقص المنفي على حسب العوامل التي قبل إلا بعد الكلام الناقص المنفي نعم yang ketiga ya isim istithna setelah illa mengambil isim istithna mengambil hukum mustathna setelah illa berupa al-ijra'i ala hasabil awamili ya diperlakukan sesuai al-ijra' yakni diperlakukan ala hasabil awamili sesuai amil-amil allati qabla illa sebelum illa ba'da al-kalam an-naqis al-manfi setelah kalam yang naqis manfi nahwu qama ghairu zaidin ya وما رأيت غير زيد وما مررت بغير زيد نعم seandainya ini illa maka qoma ma qoma illa ma qoma illa zaidun نعم ma qoma illa zaidun jadi ma qoma ghairu nah perhatikan ma qoma illa zaidun yakni fa fa'il karena amilnya menuntut fa'il ya berarti maqama ghairu nah ma ra'aitu ghaira zaidin kalau kita ganti illa ma ra'aitu illa ra'aitu ini menuntut maf'ul bihi jadi ma ra'aitu illa zaidan maf'ul bihi kan maf'ul bihi dari ra'a jadi ketika kita ganti illa dengan ghair maka dia mansub. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Gitu ya. Nah. Wa ma marartu bi ghairi Zaidin. Naam. Al-i'rab. Ma qama ghairu Zaidin. Ma nafiyah. قام فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب غير فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف زيد مضاف إليه طيب سامع ربنا ما نعم ما رأيت غير زيد ما nafiya mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab ra'aitu ra fi'lun madin mabniun ala sukun liittisalihi bi damirin rafin mutaharrik wa huwa ta wa ta damirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli rafin fa'il ghayra maf'ulun bihi mansubun bil fi'li وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف زيد مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ما مررت بغير زيد نعم بعده ما حرف النافية مررت فعل الماضي فعل الماضي مررت نعم مررت سكون لاتصاله بضمير رفع متحرك لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل باء harfun jar. Ghairi bi ghairi, ghairi ismun majrurun, majrurun bil bil ba. Nah, zahiratu ala akhirih wal jarru wa majrur muta'alliq bi marartu wa huwa mudhaf zaidin mudhafun ilayhi wa ala nyampur kalau begitu antum. Nah, tadi harusnya setelah mengikrar ghair wa huwa mudhaf, itu dulu, kemudian zaidin membunyun. Jadi setelah ini baru antum kembali ke jar majrur muta'alliq bi fi'lillah ba. Nah, yang penting mafhum. Zaidin nilai. Nah. Alamat jarrihi al-kasratu dhahiratan. Baik. Wa idza tamalta fi hadhihi al-amthilati, apabila anda mengamati, ya, mengamati pada contoh-contoh ini, wajadta, anda mendapati, annal mustathna, bahwa sesungguhnya al-mustathna wa huwa Zaidun, yaitu Zaidun, ya, akhadha hukman wahidan, mengambil satu hukum, wa huwa al-jar, yaitu al-jar. Jadi dia selamanya majrur bi idhafatil adat ilai, dengan sebab diidhafahkannya al-adat, yakni perangkat istithna kepadanya. Wa anna adat al-istithna'i wa hiya ghaira, dan sesungguhnya adat al-istithna, perangkat al-istithna, yaitu ghair, akhadat hukmal mustathna, akhadat hukmal mustathna al-waqi'a, akhadat hukmal mustathna al-waqi'a al-waqi'i, ikhtaru antum mana yang benar bacaannya, akhadat حكم المستثنى الواقعة الواقعي. الواقع di sini irobnya sebagai apa? Al-waqi sebagai na'at, ya. Jadi dia na'at terhadap al-mustathna atau na'at terhadap hukum. Nah, di situ itu yang butuh ditentukan untuk menentukan dia hukum al-waqi atau al-waqi. Ini belajar membaca ini. Akhadat hukm al-mustathna Al-waqi'ah, berarti na'at terhadap hukum. Hah? Antum? Na'at terhadap mustathna. Yang jatuh setelah adatul istithna, hukum atau mustathnanya? Mustathnanya kan? Bukan hukumnya. Berarti al-waqi'i lebih tepat. Nah, wahia gaitu. Akhadat hukmal mustathna al-waqi'i. Dia mengambil hukum al-mustathna, yang mustathna itu posisinya jatuhnya ba'da illa, setelah illa, fil ahwali thalathati, pada tiga keadaan tersebut. Nah, jadi subhanallah, yang mengambil hukum al-mustathna al-waqi' ba'da illa itu adalah justru isim istithna-nya gitu. Adapun al-mustathna-nya sendiri, isim yang mustathna diperkecualikan, dia mesti majrur dia karena mudhaf kepada isim istithna itu. Faham ya? Nah. Wa hakadha taqulu fi siwan wa suwan wa sawain, ini sama, illa anna li'araba yuqaddaru fil awwalaini fi fil ulayaini, ya. Fil ulayaini wa yadhharu fil akhiri. Jadi demikian pula anda mengatakan pada siwan, suwan dan sawain, i'rabnya sama, illa hanya saja, ya, kecuali annal i'raba, ya, i'rab, sesungguhnya i'rab yuqaddaru fil ulayaini, ditakdirkan pada dua isim yang pertama, yaitu siwan dan suwan. Naam, muqaddar, semuanya muqaddar, ya, ad-dhamma muqaddar, tayyib, ketika dia marfu maka ad-dhamma al-muqaddarah, ketika dia mansub al-fathah muqaddarah. Karena i'rabnya di alif setelah waw kan? Nah, jadi semuanya muqaddarah. Tayyib, ketika dia majrur juga muqaddarah. Nah, mana min zuhuriha? Mada? At-ta'adzur. Tayyib. Wa yadhharu fil akhir, dan tampak muncul ya i'rabnya pada yang terakhir yaitu sawain. Naam. Jadi sawaun, sawaan, sa'bi sawain. Tamam? Difahami ya, dikosain ya. Ya? Baik. Kita lanjut hukum mustathna bi khala wa ada wa hasha. Hukum al mustathna dengan khala, ada dan hasha. Qal Ibnu Ajurum rahimahullah, wal mustathna bi khala wa ada wa hasha. Al mustathna dengan khala, ada dan hasha, yajuzu nasbuhu wa jarruh. Boleh dinasab dan boleh dijar. Nahu qawmal qawmu khala zaidan wa zaidin. Kaum itu telah berdiri kecuali Zaid. Ya. Wa ada amran wa amrin. Kecuali Amr. Wa hasha bakran wa bakrin kecuali Bakr. Baik. Aqul al-mustathna al-waqi'u ba'da adatin min hadhihi al-adawati al-thalathi lahu hukmani. Isim yang mustathna yang jatuh setelah salah satu dari perangkat ya. Salah satu dari perangkat ini lahu hukman, memiliki dua hukum. Ahaduhuma, yang pertama an-nasbu. Ya. Jimatan yajuzu nasbuhu wa jarru. Jadi yang pertama ahaduhuma an-nasbu. Wa dhalika ala taqdiriha af'alan. Hal itu atas penakdirannya sebagai fi'il-fi'il. Ya, nahwu qomal qawmu khala zaidan. Qomal qawmu khala zaidan. Wa'ada amran. Wahasha bakran. Tayyib. Bagaimana mengi'rabnya? Fakhala fi'lun madin. Ya, karena di sini ala takdirnya af'alan. Jadi diperlakukan sebagai fi'il. Khala fi'lun madin. Tamam? Wa fa'ilu dhamir mustarun fi wujuban takdiruhu huwa. Ya, perhatikan di sini domir mustatir padanya, takdirnya huwa, tapi i'rabnya dikatakan apa? Wujuban. Pada fi'il-fi'il ini wujuban. Biasanya yang kita pelajari ya, selain fi'il-fi'il ini, untuk huwa ya, huwa, hiya itu mustatir fihi apa? Jawazan ya. Mengingatkan ini supaya tidak bercampur di pemahaman antum. Tetapi untuk yang ini ya, disebut apa? Bukan jawazan tapi apa? Wujuban. Ini khusus ini di sini. Dhamirun mustatirun fihi wujuban. Padahal takdiru apa? Huwa. Bukan jawazan untuk fi'il-fi'il ini ya. Tamam? Wa zaidan maf'ulun bihi wa mithluhu ma ba'dahu. Tamam? Di i'rabul berarti. Nah, qamal qamu khala zaidan. Qoma fi'lun madin mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-qawmu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa khala fi'lun madin mabniun 'ala al-fathhi al-muqaddaru 'ala al-alif man'a min dhuhuri at-ta'azzur. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu huwa. Wa zaidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Naam, gitu ya. Yang lainnya i'rabnya sama, ada juga i'rabnya sama dengan itu. Ada amran, hasha, bakran. Naam. Ya, sama. Semua fi'il madinya ini mabniun ala alal fathil muqaddar alal alif. Nah, kemudian fa'ilnya sama semuanya dhamirun musarrun fi wujuban takdiruhu huwa. Tamam. Dan isim setelahnya mansub alal mansub ala annahu maf'ul bih, yani ala maf'uliyah. Nah. Baik. Atsani al-jar, yang kedua al-jar. وذلك على تقديرها حروف على تقديرها حروف جر. Hal itu atas penakdirannya sebagai huruf-huruf jar, sehingga isim setelahnya ya majrur, majrurun bi biha. Nahu qama al-qawmu khala zaidin wa'ada amrin wa hasha bakrin. Tamam. Jadi qomal qomu i'rabnya sama tadi, kemudian khala di sini bedanya, khala di sini diperlakukan sebagai apa? Huruf. Naam. Jadi di i'rab harfu jarrin. Naam, harfu jarrin. Tayyib. Yani mabni ala sukun dan mahal min al-i'rab. Kemudian Zaidin, ya, Zaidin majrurun biha. Naam. Majrur bi harfi jar. Majrurun bi khala, amrin majrurun bi ada, bakrin majrurun bi hasha, kan begitu. Ayyib. Kemudian tersisa i'rabnya setelah itu berarti al-jar majrur, yani khala zaidin ada amrin hasha bakin, wal jar majrur muta'alliqun bil fi'li. Naam. Atau bagaimana? Di sini di i'rab wal jar wal majrur fi hadzal mawdi'i la yata'allaqu bi syai'in. Naam, la yata'allaqu bi syai'in. Jadi kita tidak i'rab seperti itu sebagaimana biasanya. Lihat hasyah panduan i'rabnya. Naam. Wal jar wal majruru, lihat bagian akhir. Wal jar wal majruru fi hadzal mawdi'i. Lihat ya. Wal jar wal majrur fi hadzal mawdi'i. Jar majrur di sini, di tempat ini, la yata'allaqu bi syai'. Dia tidak terkait dengan sesuatu. Naam. Tidak seperti biasanya jar majrur kita katakan muta'alliq. Wa mithluhu ada amrin wa hasha bakrin, juga begitu. Tamam. Jadi cukup di i'rab qamal qawmi fi'il nafa'il, kemudian khala harfu jar, kemudian zaidin majrurun bi khala. Ya. Begitu pula ada amrin hasha bakrin, selesai. Tamam. Ambil satu rayyan untuk latihan. Ha. Qamal qawmu hasha bakrin. قام فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. القوم فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. حاشا حرف جر حرف جر. طيب درس بكرين اسم مجرور bihasha wa alamat jarhi kasratu dhahiratu ala akhiri. Baik, jadi perhatikan sebelum lanjut yang tersisa ini, ada dua hal di sini yang tidak seperti biasanya, ya, yang kita perlu ingat di sini, ditandai. Ada dua hal yang tidak seperti biasanya di sini. Apa itu tadi? ketika diperlakukan sebagai af'al, kita mengi'rab fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiru huwa, gitu ya. Hal-hal seperti ini butuh ditandai. Nah, ingat. Hal yang kedua apa? Ketika diperlakukan sebagai jar, huruf jar, kita tidak mengi'rab wal jar majrur muta'alliq bil fi'li. Ya? Tidak di'rab seperti itu. Nah, jadi setelah kita i'rab harfu jar kemudian isimnya majrurun bi harfi jar, selesai. Ini di sini jar majrurnya la yata'allaqu bi syai'. Diingat baik-baik ini. Nah, dua. Barakallahu fikum. Kemudian, wa mahallu jawazil amrain an-nasbi wal jarri. Ya. Tempat bolehnya dua perkara itu yaitu nasab dan jar. Ya, nasab ketika dilakukan sebagai fi'il, jar ketika dilakukan sebagai huruf jar, ma lam tataqaddam ma al-masdariyah. Ma al-masdariyah. Bagaimana bacanya ini? Ma al-masdariyah ti atau tu? Hah? Masdariyah di sini sebagai apa? Na'at ya. Hah? Naam. Malam tataqaddam ma al-masdariyatu. Bi'tibar ma ini adalah kalimah, ya. Ma adalah kalimah, yang kata yang dia adalah al-masdariyah. Tayyib, malam tataqaddam ma al-masdariyatu, selama tidak didahului oleh ma al-masdariyah. Jadi hukum di atas itu boleh dua, i'rab boleh nasab dimaksud sebagai fi'il, boleh jar dimaksud sebagai huruf, itu syaratnya selama tidak didahului oleh ma masdariyah. Fa in taqaddamat, apabila didahului oleh ma al masdariyah, lam yajuz fil mustathna, tidak boleh pada al mustathna illa madza wajhun wahidun, kecuali satu sisi i'rab saja, wa huwa an-nasbu, yaitu nasab. Kenapa? Ta'lilnya, penjelasan alasannya, li anna ma al-masdariyata, li anna ma al-masdariyata. Kenapa anda baca al-masdariyata? Tadi saya jelaskan masdariya na'at terhadap ma, biar dia kalimah. Kenapa mansub? Karena ma posisinya mansub dengan anna. Tamam? Li'anna ma al-masdariyata, karena sesungguhnya ma al-masdariyah, la tadkhulu, tidak masuk illa alal af'ali, kecuali pada al-af'al. Yang namanya mal masdariyah itu masuknya ke fi'il, ya, yang dengannya nanti, karena mal masdariyah masuk ke fi'il, maka nanti fi'il itu mu'awwal bil masdar, ya kan? Kalau dia mu'awwal bil masdar, berarti masdar itu apa? Isim. Iya kan? Baik. Jadi masuknya mal masdariyah ke kata itu menunjukkan bahwa dia fi'il. Ini intinya, karena la tadkhulu illa 'alal af'al. Nahwu. Ketika dia didahului oleh mal masdariyah, sementara mal masdariyah itu tidak masuk kecuali pada fi'il, berarti terpastikan dengan mal masdariyah itu bahwa dia diperlakukan sebagai apa? Sebagai fi'il, bukan sebagai huruf. Karena itu tidak bisa di i'rab majrur, harus nasab. Fahimtum? Nah, orang yang kembali. Ya. Fa'intaqaddamat lam. Fa'intaqaddamat lam yajuz. Itu kan? Jika dahulu mal masdar tidak boleh fil mustahna fil mustahil la wajhun wahidun, kecuali satu sisi i'rab saja. Wa huwa an-nas, bukan apa? Kenapa tidak bisa dijar? Karena jar itu dia majrur apabila didahului oleh harfu jar. Sementara ini sekarang karena ada masdar yang masuk, maka kita tidak bisa memperlakukannya sebagai harfu jar, harus kita perlakukan sebagai fi'il. Disebabkan ada masdariyah, karena masdariyah hanya masuk ke fi'il, tidak masuk ke huruf. Naam. Nahu qamal qaumu ma khala zaidan wa ma ada amran. Jadi ma di sini ma al-masdariyah, khala tidak mungkin kita perlakukan huruf karena ma al-masdariyah tidak bisa masuk ke huruf. Jadi khala harus di i'rab sebagai fi'il. Ini hukum yang pertama jadinya yang di atas. Yang demikian berarti Zaidan harus mansub. Ya. Sama. Nah, di i'rab dulu ini satu nih. Gilannya siapa? Baik. Qamal qaumu ma khala Zaidan. Qamal qaumu ma khala Zaidan. Qama fi'lun madi mabniun mabniun al-fathhi la mahallahu min al-i'rab. Al-qaumu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamat rafihi dhammatu zahiratu akhirih. Ma masdariyah. Qala fi'lun madi kal awal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun. Fi'lun madin ditanwin ya. Fi'lun madi, nah, fi'lun madin, nah. Mabniun ala sukun la mahala min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban. Fi'lun madin madha? Khala? Fi'lun madin mabniun ala? Ala litisalihi bidhamir? Kapan fi'il madi dia mabni ala sukun? Apabila litisalihi bidhamir raf'i mutaharrik. Di sini enggak, ya kan? Mabniun ala al-fathil muqaddar. Aywa, mabniun ala al-fathil muqaddar. Naam, muqaddar ala ala al-alif. Naam. Ini naam, yakni fi'il madinya diakhiri harful il illa. Naam. Baik. Lanjut. Wa fa'iluhu dhamir mustatirun fi wujuban takdiru huwa. Huwa, naam. Wujuban. Baik. Kemudian Zaidan bun bi khala wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Baik. Wal masdar al-muawwalu subun ala al-hal ay mujawizina Zaidan. Baik. Au ala, lihat aja tuntunan i'rabnya di bawah itu. Au ala dhar dharfiyah ay waqta mujawazatihim Zaidan. Naam. Jadi itu i'rab lengkapnya. Naam. Yani karena ma masdariyah, maka kita mesti ta'wil fi'il itu. Wal masdarul muawwal, ya namanya masdar, masdar itu kan isim. Naam. Dia isim. Jadi i'rabnya di sini imma mansub 'ala al-hal atau mansubun 'ala al-dharfiyah. Fahimtum? Jadi al-masdarul muawwal, muawwal ta'wil dari gabungan ma dan fi, fi'il khala, 'ada, hasya. Naam. Masdar muawwal i'rab apa? Karena masdar itu isim, maka i'rabnya mansubun 'ala al-hal atau mansubun ala dzarfiyah. Kalau mansubun ala al-hal di sini ditakdirkan ai mujawizina Zaidan. Qamal qaumu mujawizina Zaidan. Nah, atau ala dzarfiyah ya. Qamal qaumu waqta mujawazatihim Zaidan. Itu dalam hal i'rabnya, tapi kita mengartikannya mudahnya begitu saja. Ya. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Itu aja nam. Kaum itu berdiri kecuali Amr. Nam. Tambih ini terakhir. La tattasilu mal masdariyatu, mal masdariyah tidak bersambung bihasha, ya, dengan hasha. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan qamal qaumu ma hasha bakran. Nah, jadi hanya dua. Ma khala zaidan, ma ada amran. Sama? Ini tambih. طيب نكتفي جزاكم الله خيرا فضل بسم الله الرحمن الرحيم.